Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فنبي الله رحيم رحمكم الله. Insyaallah pagi ini kita akan baca kitab Siyam dari kitab Manhajus Salikin yang ditulis oleh Syekh Rahman As-Sa'di rahimahullahu taala. Kata beliau rahimahullahu taala, kitab Siyam al-aslu fihi, ya, dalil yang pokok dalam masalah puasa ini, qauluhu ta'ala, adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyamu kama kutiba ala alladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyamam ma'dudat. Wahai orang beriman, telah diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ayyama ma'dudat, telah diwajibkan puasa ini ayyaman ma'dudat, yang di hari-hari yang bisa dihitung, di hari-hari yang sebentar. Bismillahirrahmanirrahimakumullah. Kita insyaallah banyak menukil ucapan Ibnu Taimin rahimahullahu taala dari Syarh Mungkin dan dari fatwa beliau. Berkata Ibnu Taimin rahimahullahu taala, kata beliau, as-siyam fil lughah, secara bahasa itu masdar dari shoma yasumu. Wa ma'nahu amsaka. As-siyam secara bahasa, dalam bahasa Arab, dalam masdar dari kata shoma yasumu, artinya amsaka, menahan diri. Adapun dalam istilah syariat, apa syarat, kata beliau, adalah fahuwa ta'abudu lillahi subhanahu wa ta'ala, adalah beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bil imsaki anil akhli wasyurbi wasairil mutatirat, beribadah kepada Allah dengan menahan diri dari makan, minum, dan dari seluruh yang membatalkan puasa. Min tulu'il fajri ila ghurubis syams, sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Ini puasa secara syar'i, berniat ibadah kepada Allah dengan menahan diri dari perkara yang membatalkan, dari makan, minum, dan seluruh yang membatalkan. sejak terbit fajar shadiq, yakni maksudnya waktu subuh, sampai terbenam matahari. Kata beliau rahimahullah ta'ala, puasa diwajibkan di tahun kedua Hijriyah, ijma'an. Puasa faradallahu siyam bisana atsaniyah, ijma'an. Di tahun kedua Hijriyah berdasarkan ijma'. Sehingga kata beliau, fasaman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam tis'a ramadhanat, ijma'an. Sehingga Nabi kita Muhammad SAW pernah melakukan puasa selama 9 kali. Beliau puasa, pernah mengalami puasa 9 Ramadan. 9 kali Ramadan ijma'at. Qala rahimahullah ta'ala, kata beliau rahimahullah, wa furidha awalan ala takhyir bain as-siyam wal it'am. Awal mula diwajibkan itu dengan takhyir. Para sahabat ketika itu diberi pilihan antara berpuasa dengan membayar fidyah. Itu awalnya. Wa hikmah min fardihi ala takhyir, kata beliau rahimahullah, dan hikmah disyariatkan pada awal dengan takhyir, boleh milih puasa dengan bayar fidyah, itu at-tadarruju bi tasyri', ya, bertahap di dalam penetapan syariat. Sehingga ikhwan billah rahiman rahimakumullah, disebutkan para ulama kita terkait dengan puasa Ramadan ini, ada beberapa poin yang menunjukkan tentang mudahnya Islam, tentang samahatul Islam. Bukti yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna hadad din yusrun. Sesungguhnya agama ini mudah. Yang pertama yang menunjukkan tentang mudahnya Islam adalah ayat Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina qablikum. Bahwasanya puasa itu bukan hanya diwajibkan kepada kita, tetapi juga diwajibkan kepada orang-orang sebelum kita. Di dalam tafsir disebutkan para ulama kita penjelasan bahwasanya puasa juga telah wajib atas umat-umat sebelum kita ini untuk memberikan dorongan semangat dan juga menunjukkan, ya, ini bukanlah beban syariat yang hanya kepada kita, tapi juga kepada orang-orang sebelum kita. Yang kedua, yang menunjukkan mudahnya Islam dalam amalan puasa ini kata para ulama kita adalah ayyamun ma'dudat. Puasa hanya diwajibkan pada hari-hari yang bisa dihitung. Hanya 29 hari atau 30 hari. Dari hari-hari yang ada setiap tahunnya yang kurang lebih 360 hari, puasa hanya 29 atau 30 hari. Ini yang kedua. Yang ketiga kata ulama kita yang menunjukkan mudahnya Islam dari syarat puasa adalah ini tadi. Iya, adanya takhyir. Adanya takhyir di awal syaratnya. Tidak langsung diwajibkan. Di awal-awal disyaratkan itu dibolehkan milih antara puasa dengan bayar fidyah. Yang keempat nanti akan kita baca insyaallah dalam pembahasan kita hari ini. Dan ketika diwajibkan pun puasa, masih ada orang-orang yang diberi rukhsah untuk tidak puasa Ramadan. Iya, orang sakit, orang sedang safar, ya tetap diberikan rukhsah, keringanan untuk tidak puasa dan mengqadha di hari-hari lainnya. Nah, hadirin rahiman rahimakumullah, berkata Syaikhul Rahman As-Sa'di rahimahullahu taala, kata beliau rahimahullahu taala, wajibu, bisa dilihat di kitab, dapat kopiannya, wajibu siyamu Ramadan ala kulli muslimin balighin aqilin qadirin ala saum. Kata beliau rahimahullahu taala, wajib puasa Ramadan atas setiap muslim yang baligh, telah baligh, yang aqil, yang berakal, yang qadirin ala saum, yang mampu untuk berpuasa. Ini beberapa syarat wajib puasa. Yang pertama, muslim. Sehingga keluar darinya seorang yang kafir. Ya, kalau seorang yang kafir berpuasa, tidak sah puasanya. Dan kalau seandainya ada seorang yang kafir diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala masuk Islam di tengah-tengah Ramadan, iya, di tanggal 10 Ramadan misalnya dia masuk Islam, maka sejak dia masuk Islam diwajibkan puasa. Dan tidak wajib mengqadha hari-hari sebelumnya. Karena hari-hari sebelumnya dia belum wajib. Kalau dia masuk Islamnya misalnya ba'da zuhur. Ba'da zuhur. Di tanggal 10 Ramadan. Maka tanggal 11 dia harus puasa. Terus. Tanggal 1 sampai tanggal 9 tidak wajib qadha. Lalu dari ba'da zuhur sampai maghrib. Sebagian para ulama kita antara Syekh Ibnu Taimin rahimahullah ta'ala berpendapat. Menyatakan dia harus imsak. Dia harus menahan diri dan jangan makan minum sampai maghrib, tapi tetap harus mengqadha. Iya, 1 sampai 9 dia tidak wajib qadha. 11 sampai akhir dia harus puasa. Dari zuhur sampai maghrib dia harus menahan diri dari makan minum. Demikian. Yang kedua, balighin, dia telah baligh. Ya, sudah kita tahu baligh itu kata para ulama kita tandanya yang pertama telah ihtilam, tentunya telah ihtilam, telah mimpi basah. Baligh yang kedua tandanya adalah ketika telah tumbuh rambut sekitar faraj, inbatul anah. Yang ketiga tanda baligh, seorang telah baligh adalah ketika telah berusia 15 tahun. Putra ataupun putri, kalau sudah 15 tahun maka baligh. Dan ingat ya, ingat. Yang kita pakai adalah bulan-bulan hijriyah. Iya, bukan bulan-bulan masehi. Hitungannya adalah hijriyah. 15 tahun hijriyah itu lebih cepat. Iya kan? Daripada masehi. Kalau sudah 15 tahun hijriyah, maka dia telah wajib puasa. Dia telah baligh. Dan khusus untuk wanita tentunya dia telah haid. Ya, walaupun baru berumur 9 tahun dan belum ada tanda-tanda yang tadi, yang tiga tadi. Tapi kalau seorang wanita banat telah haid walaupun 9 tahun, maka dia telah baligh. Empat. Ya. Pertama apa? Tadi yang pertama, iya, setelah ihtilam, mimpi basah. Yang kedua, tumbuh rambut sekitar faraj. Yang ketiga, ya 15 tahun. Yang keempat khusus wanita adalah haid. Walaupun yang tiga tadi belum ada, tapi datanglah haid, maka telah bari wajib puasa. Berikutnya, yang ketiga adalah aqil. Dia berakal. Iya, sehingga keluar darinya majnun. Iya, seorang yang nasallallahu alafiyah, gila misalnya. Gila, hilang akal. Keluar juga darinya seorang yang ma'atuh, seorang yang tua renta sehingga sudah pikun, sudah tidak lagi akal. Iya, sudah sangat pikun sehingga tidak lagi bisa memahami apa yang dia ucapkan dan dilakukan. Ini pun sudah tidak wajib puasa. Iya. Orang tua, renta, manula, iya. Dia sudah tidak lagi punya akal. Sudah pikun, sangat pikun, maka tidak wajib puasa dan juga tidak wajib fidyah. Enggak ada wajib. Kenapa? Karena dia bukan orang yang memiliki syarat wajib puasa. Harus beragam. Yang berikutnya adalah qadirin ala saum. Dia punya kemampuan untuk berpuasa. Iya, keluar dari yang poin keempat ini, orang yang sudah tua renta dan orang sedang sakit. Saya ulangi, keluar dari ucapan beliau, qadir adalah al-ajiz, orang yang lemah. Orang lemah ini, iya, ada dua, yaitu seorang sudah tua renta, asyih, kabir, wal-ajuz, dengan seorang yang sakit. Kalau begini, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, ada dua golongan. Al-ajiz, orang lemah untuk berpuasa, itu secara global ada dua kelompok. Ada yang ajiz, yang dia tidak bisa berpuasa, tapi masih bisa mengqadha. Maka kewajiban dia adalah nanti qadha. Iya. Yang kedua, ghairu qadir, dia ajiz, tidak bisa puasa, dan sudah tidak mampu lagi qadha. Maka dia harus bayar fidyah. Ya, kelompok yang pertama, ajiz yang bayar fidyah. Iya, siapa mereka? Yaitu seorang yang sudah sangat tua renta, yang sudah lemah, tidak bisa puasa, tapi masih punya akal. Manula, tapi badannya sudah lemah, tapi dia akil, masih akil. Maka bagaimana? Dia dibayarin fidyah setiap harinya. Bayar fidyah. Atau yang kedua, yang lemah tidak mampu berpuasa dia bayar fidyah adalah seorang yang sakit menaun, yang secara medis tidak bisa sembuh. Sebagai ulama kita mencontohkan adalah seorang yang sudah parah penyakit ginjalnya. Iya, sudah sangat parah, sudah cuci darah mungkin sehari, dua hari sekali. Tidak mungkin dia bisa puasa, tidak mungkin dia qadha. Maka bagaimana? Bayar fidyah. Atau penyakit lainnya yang menurut medis, menurut dokter, iya tidak bisa puasa dan tidak mungkin bisa puasa, dia bayar fidyah. Kelompok yang kedua, apa? Tidak mampu puasa di bulan Ramadan, tapi dia masih mungkin qadha. Adalah seorang yang sakit yang kemungkinannya bisa sembuh. Ya, di Ramadan dia kena tipes. Iya, harus istirahat, tidak boleh puasa 10 hari. Maka dia qadha nanti di hari-hari lainnya 10 hari. Begitu ya. Nah, qadir. Ada satu poin lagi yang mungkin bisa tambahkan. Disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Syarah Mumti, yaitu muqim. Muslim, baligh, berakal, mampu berpuasa, kemudian apa? Mukim. Dia sedang tinggal di negerinya. Mukim. Iya. Sehingga keluar darinya apa? Keluar darinya? Hah? Kalau mukim lawannya musafir. Iya, seorang yang safar, yang bepergian jauh, dia tidak wajib puasa. Boleh dia berbuka ketika safarnya, nanti mengkoto dari lainnya. Begitu ya. Itu mungkin secara ringkas. Kita ulangi, kata beliau, wajibu siyam Ramadan ala kulli muslimin balighin aqilin qadirin lasawm, muslim keluar darinya orang kafir. Baligh, yakni dengan empat tanda yang saya sebutkan tadi, dia telah baligh. Aqil, keluar darinya seorang yang gila, seorang yang sudah sangat pikun. Qadir, keluar darinya orang yang tidak mampu, yaitu orang sudah tua renta, yang sakit, yang sedang sakit. Yang berikutnya adalah mukim. Dia dalam keadaan sedang mukim, tinggal di negerinya. Ya. Sehingga keluar darinya musafir. Kalau dia sedang safar, maka tidak wajib puasa. Boleh dia berbuka. Qala kata beliau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahimahullahu taala. Itu betul ini. Ya, ini nomor berapa? Nomor. Oh. Biru yati hilalihi. Aw ikmali Sya'ban 30 yauman. Kata beliau, wajibnya puasa Ramadan atas orang-orang ini itu dengan terlihatnya hilal Ramadan atau dengan menyempurnakan bulan Sya'ban 30 hari. Ya, sekarang setelah di awal gue sebutkan tentang apa namanya dasar wajib puasa Ramadan, poin kedua beliau sebutkan tentang siapa saja yang wajib puasa Ramadan, poin ini adalah kapan mulai puasa Ramadan ini? Kapan puasa Ramadan dimulai? Yaitu biru yati hilali, dengan terlihatnya hilal Ramadan. Atau yang kedua, dengan ikmal, menyempurnakan Sya'ban 30 yauman, 30 hari. Qala sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallam, idza raaitumuhu fasumu. Apabila kalian melihatnya, yahuli sini kembali ke hilal Ramadan. Jika kalian melihat hilal Ramadan, terlihat hilal Ramadan, fasumu, maka berpuasalah kalian. Wa idza raaitumuhu, sekarang hudi sini kembalinya ke hilal Syawal. Hilal Syawal. Dan bila kalian melihat hilal Syawal, fa'aftiru, berbukalah kalian. Yani sudah masuk Idul Fitr. Qala fa in ghumma 'alaikum, jika mendung menutup kalian, faqdurulah. Maka faqdurulah, takdirkanlah, anggaplah Sya'ban 30 hari. Mutafakun alaih. Qala fi lafdhin faqdurulah 30, anggaplah kalian 30 hari. Wa fi lafdhin faqmilu 'iddata Sya'ban 30. Sempurnakan bulan Sya'ban 30 hari, rawahul Bukhari. Misal sekarang atau nanti hari Ahad ya, misalkan tanggal 29. Iya. Ketika sana tanggal 29, maka ada kemungkinan 3. Kemungkinan pertama, ikhwanu fillah rahiman rahimakumullah, iya, adalah terlihat. Iya, ada pengumuman bahwasanya telah terlihat hilal. Maka berarti besok tanggal 1 Ramadhan. Kemungkinan kedua, di hari ini sore maghrib cerah, tidak ada awan, tidak ada mendung, tidak ada kabut, tidak ada asap yang menghalangi pandangan. Ternyata, iya, mereka-mereka yang punya bertugas untuk melihat, tidak melihat adanya hilal. Dalam keadaan hari cerah, tidak ada kabut, tidak ada mendung, tidak ada awan, tidak ada asap yang menghalangi. Berarti besok masih tanggal 30 Syaban. Yang ketiga, ternyata sore hari mendung. Kabut yang sangat tebal. Ada mendung yang sangat, awan sangat tebal. Atau ada asap yang menghalangi pandangan. Maka besok namanya hari. Hari Syak. Hari Syak. Dikata hari Syak apa? Mungkin setelah Ramadan, mungkin 30 Syaban. Kenapa? Masalahnya tidak terlihat karena ada yang menghalangi pandangan. Bagaimana ini kata Rasulullah? Fa'in gumma alaikum, jika ada mendung menutup kalian, maka iya, sempurnakan bilang Syaban 30 hari. Kata Rasul sallallahu apa namanya? Kata Amr bin Yasir radhiyallahu anhu, man shoma yaum syak. Ya, barang siapa yang puasa di hari Syak, faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam, dia telah durhaka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Abul Qasim bin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Masalahnya, siapa yang dibolehkan, yang diterima beritanya? Kata beliau rahimahullahu taala, iya, dua tadi. Jadi sekali lagi, saya ringkas saja, kita bahas ringkas. Yang pertama beliau sebutkan masalah dasar wajib puasa Ramadan. Ayat itu yang beliau sebutkan. Yang kedua, boleh bahas tentang siapa yang wajib puasa Ramadan. Muslim, balik, berakal, mampu puasa, mukim. Yang ketiga, kapan mulai puasa Ramadan? Itu kan? Itu dengan terlihatnya hilal atau menyempurna bulan Syaban 30 hari. Kata beliau, wa yusamu bi ru'yati 'adlin li hilalihi wa la yuqbalu fi baqiyati ash-shuhur illa 'adlan. Kata sabdanya Sa'id rahimahullahu taala, dilakukan puasa Ramadan itu dengan ru'yah 'adlin, dengan ada seorang yang adil melihat hilal Ramadan. Ya, walaupun apa? Satu orang. Satu orang. Yang penting dia seorang yang adil. Kata beliau rahimahullahu taala, wala yuqbalu fi baqiyati shuhur, dan tidak diterima hilal bulan-bulan yang lain, kalau Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan seterusnya, itu tidak diterima illa 'adlan, kecuali dua orang saksi yang melihat. Itu bedanya Ramadan dengan bukan Ramadan. Iya, sehingga sebenarnya bin rahimahullah ketika membahas masalah bagaimana kalau ada seorang adil melihat hilal dalam keadaan yang lain tidak melihat. Kata beliau, kalau misalnya berlima berangkat melihat hilal, atau beberapa orang melihat, serombongan dia ini atau yang lain tidak melihat, tapi dia melihat sendirian, yakin telah melihat kita. Bagaimana? Ya, kalau Ramadan, ya, maka dia harus puasa. Karena yakin dia telah melihat. Dan Ramadan cukup seorang diri. Begitu kan? Tapi kalau ketika mau lihatnya bulan Syawal, mau lebaran, yang tidak, tadi yang lain belum melihat. Iya, tapi dia melihat sendiri. Bagaimana? Sendiri. Nah, dia tetap harus puasa. Tetap harus masuk. Kenapa? Gak cukup seorang diri. Kalau bulannya harus dua. Begitu. Nah, siapa itu adil? Berkata Syaikhul Haimin rahimahullah ta'ala, seorang yang adil itu kata beliau rahimahullah adalah man qama bil wajibat walam yaf'al kabirah walam yusirra ala saghirah. Seorang yang adil itulah seorang yang melaksanakan kewajiban-kewajiban syariat. Walam yaf'al kabirah, dan tidak melakukan dosa-dosa besar. Walam yusirra ala saghirah, ya, dan tidak terus-menerus melakukan dosa kecil. Itu adil. Kata beliau dalam istilah syariat, seorang adil itulah seorang yang senantiasa melakukan salat-salat amal-amal yang wajib. Dia tidak melakukan dosa besar dan tidak terus-menerus dalam melakukan dosa kecil. Itu adil. Sehingga seorang yang peminum khamr, dia bukan seorang adil, dia orang fasik. Pezina, dia muslim tapi dia fasik, bukan seorang adil. Jadi terima persaksiannya. Satu lagi, kata Muhammad rahimahullahu taala, wa yustaratu ma'al adalati an yakuna qawiyal basar. Kata beliau, selain adil juga disyaratkan syarat tambahan. Kata beliau, disyaratkan bersama dengan adil juga dia harus seorang yang qawi basar, pandangannya tajam. Ya, bukan rabun. Benar melihat. An yakuna qawiyal basar. Begitu kata beliau rahimahullahu taala. Beberapa masalah beliau sebutkan dalam kitab ini, dalam Asal Mumtir. Masalah kata beliau, masalah pertama, kata beliau, lau tara'a adlun al-hilal majama'atin kathirin. Ada seorang yang adil, tentu yang kuat pandangannya, dia datang berangkat misalnya kemana untuk melihat hilal bersama beberapa orang lain. Wahwa qawil basar, dia pandangannya kuat, adil dan kuat pandangannya. Walam yarahu ghairuhu fahal yasamu bi ru'yati. Dia melihat, tapi yang lain semua tidak melihat. Tadi yang saya sebutkan. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, bagaimana? Naam. Yusam. Iya. Dilakukan puasa. Walaupun yang lain tidak melihat, tapi dia sendirian melihat dan dia seorang yang adil dan kuat pandangannya, maka diterima beritanya dan dilakukan puasa berdasarkan berita dia. Yang kedua, kata Syekh bin Rahimahullah taala, tadi seorang yang adil itu seorang yang melakukan kewajiban, meninggalkan dosa besar, iya, dan tidak terus-menerus berbuat dosa kecil. Bagaimana kata beliau seorang yang, kalau ada seorang yang sedang melakukan dosa besar, dia melihat hilal. Iya, dia sedang berbuat makar, merencanakan, iya, makar untuk melakukan namimah, mengadu domba yang lain. Di antara dosa besar-besar adalah namimah, adu domba. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah mengingatkan di sini tadi, karena pentingnya, di antara dosa besar adalah ghibah. Ya, menggibah yang lain. Dia sedang ghibah, dia sedang namimah di satu tempat, kemudian bisa melihat hilal. Melihat hilal dalam keadaan sedang berbuat dosa besar. Bagaimana? Kata Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, jika demikian, dia melihat hilal dalam keadaan pas sedang berbuat dosa besar, maka dia sampaikan berita bahwasanya dia melihat hilal dan tidak perlu menceritakan dirinya sedang berbuat dosa besar. Iya, sampaikan saya melihat hilal dan jangan menyebutkan dirinya sedang berbuat dosa ketika melihatnya. Itu masalah hilal. Berikutnya, kata beliau rahimahullahu taala, wa yajibu tabyitun niyyati li siyamil fard. Qala wa amman nafru fayajuzu bi niyyatin minan nahar. Kalau ini sudah mulai amalan harian. Pertama, dalil wajibnya puasa. Yang kedua, siapa saja yang wajib puasa. Yang ketiga, kapan dikatakan masuk bulan Ramadan. Yaitu dengan melihat hilal atau menyempurnakan bulan Ramadan. Siapa yang ru'yahnya itu diterima? Yaitu seorang yang adil dan kuat pandangannya. Begitu kan? Nah, sekarang kapan mulai puasa harian itu dilakukan? Ini terkait dengan rukun puasa. Kata ulama kita, rukun puasa ada dua. Yaitu yang pertama al-imsak, ya, menahan diri dari makan minum mulai dari terbit fajar shadiq, yakni waktu subuh sampai terbenam matahari. Dan yang kedua adalah berniat sejak sebelum subuh. Berniat sejak sebelum subuh. Kata beliau, wajibu tabyitu niyyah, wajib hukumnya berniat sejak malam hari, ini sebelum subuh walaupun beberapa menit sebelum subuh, li siyamil fard, kalau untuk puasa wajib. Iya, puasa fard ini bisa puasa Ramadan, puasa nazar, iya, puasa bayar kafarah, puasa yang wajib harus sejak malam hari dia niatkan. Wa amman nafru, adapun puasa sunnah, fayajuzu biniyati minan nahar. Iya, boleh dia niat puasanya sejak dari siang hari. Rasul sallallahu alaihi wasallam datang kepada seseorang istri beliau sallallahu alaihi wasallam bertanya, hal indakum syai, apakah ada pada kalian makanan? Kata mereka, qalu la, tidak. Faqala, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inni idan shaim. Kalau begitu, kalau tidak ada apa-apa, maka aku akan puasa. Dalam keadaan sudah pagi. Sudah siang hari. Adapun puasa yang wajib, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man lam yubayyit as-siyam qabla al-fajri fala siyamalah. Barang siapa yang tidak berniat sejak sebelum subuh, maka tidak ada puasa bagi dia, tidak sah puasa dia. Terkait niat, mungkin saya ingatkan dua hal. Yang pertama, rahimakumullah, niat ini terkait dengan ilmu. Terkait dengan ilmu. Artinya wajib niat itu kalau dia sudah tahu besok Ramadan. Adapun kalau seorang tidak tahu besok Ramadan, maka tetap dia puasa besok walaupun belum berniat malam harinya. Misal seorang dari ba'da maghrib, ini tanggal 29 misalnya, dari ba'da maghrib sudah tidur, bangun pas subuh. Jadi safar mungkin dia bepergian jauh, sedang di mana misalnya, dia jamak maghrib dengan isya tidur. Bangun subuh, udah azan subuh. Ternyata dapat berita sekarang satu Ramadan. Boleh puasa? Boleh puasa? Kita kena puasa. Tadi malam dia gak niat. Karena kamu belum tahu sekarang Ramadan. Kalau sudah tahu baru wajib niat. Kalau belum tahu tetap berpuasa. Terkait dengan ilmu. Yang kedua, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, yang dikuatkan Ibnu Taimiyah rahimahullah dan para ulama yang lainnya, ibadah yang mutatabi'ah, ibadah yang sifatnya berturut-turut, iya, itu cukup satu niat di awal selama tidak terputus di tengah-tengahnya. Iya. Sehingga ketika seolah masuk Ramadan, ya Ramadan, dia mesti seorang muslim berniat mau puasa sebulan penuh. Gitu kan? Sehingga cukup itu untuk sebulan. Selama dia tidak batal dengan sebab udzur di tengah-tengah Ramadan. Iya, sehingga kalau seandainya ada seorang yang maghrib nunggu buka Kemudian udah buka langsung tidur. Sampai subuh. Baru bangun. Iya, kita katakan tetap kamu puasa. Karena hukum asalnya niat kamu sejak awal itu untuk satu bulan. Nah, kita lanjutkan dikit lagi. Sekarang terkait dengan masalah ashabul a'dhar. Saya ringkas. Yang pertama masalah dalil wajibnya puasa. Yang kedua, siapa saja yang wajib puasa. Yang ketiga, kapan itu masuk bulan Ramadan, bulan puasa. Iya, yang keempat masalah wajibnya niat. Sekarang terkait dengan masalah ashab al-a'dhar. Ya, orang-orang yang dapat uzur tidak puasa. Iya. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, wal maridu alladhi yatadarrar bisawm. Seorang yang sakit yang akan terkena mudarat dengan puasa. Wal musafir, dan seorang yang sedang safar, bepergian jauh. Lahumal fitru wassiyam. Keduanya boleh puasa, boleh berbuka. Berikutnya, wal haidu wan nufasa, wanita yang sedang haid, para wanita yang sedang nifas, yahrum alaihi masyam, haram atas keduanya puasa. Wa alaihi mal qadha, dan keduanya harus qadha. Yang berikutnya, wal hamilu wal murdi'u, wanita yang hamil dan menyusui, idza khafat 'ala waladayhima, jika mengkhawatirkan dua anak keduanya, aftarata, maka dia berbuka, boleh berbuka, wa qadata, nanti mengqadha puasanya, wa at'amata an kulli yawmin miskinan, dan membayar fidyah setiap hari seorang miskin. Yang berikutnya, wala 'ajizu 'anis shaum, orang tidak bisa puasa, likibarin aw maradin, karena sebab itu sudah tua renta, atau karena sebab sakit yang la yurja bur'uh, yang tidak diharapkan sembuh menurut medis, sakit menaun. Fa innahu yut'imu an kulli yawmin miskinan, maka dia memberi makan setiap harinya seorang miskin. Ini ashabul a'dhar. Yang pertama, yang dapat uzur untuk tidak puasa Ramadan adalah seorang yang sakit. Yang kedua, musafir yang sedang safar. Yang ketiga, wanita haid. Yang keempat, yang nifas. Yang kelima, wanita yang hamil. Yang keenam, wanita yang menyusui. Kemudian, yang ketujuh adalah seorang yang sudah tua renta. Itu tujuh kolam ini, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, saya bagi dua. Ada yang wajib qadha dan ada yang wajib fidyah. Siapa yang wajib qadha ini? Yang pertama adalah seorang yang sakit yang masih kemungkinan sembuh. Yang kedua, musafir. Yang ketiga, wanita yang hamil. Yang keempat, wanita yang nifas. Yang kelima, yang menyusui dan hamil. Karena Rasul menyatakan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innallaha wada'a 'anil musafiri shaum wa syatr as-shalah wa wada'a 'anil hamili wal murdi' as-shaum. Allah menggugurkan dari seorang musafir puasa Ramadan dan setengah sholat. Gugurkan. Diberi keringanan. Dan Allah menggugurkan, memberikan keringanan kepada wanita yang hamil dan menyusui, puasa. Kata para ulama kita, dalam hadis ini Allah subhanahu wa rasul menggandengkan antara hamil wal murdi dengan musafir. Sebagaimana seorang yang sedang musafir safar kalau buka dia qadha, demikian juga wanita yang hamil dan menyusui dia harus mengqadha. Harus qadha. Iya. Dan yang saya ingatkan untuk para akhwat, Syekh Ubaid rahimahullah fidhahullah ta'ala mengingatkan bahwasanya semata-mata hamil, semata-mata mengandung, semata-mata menyusui itu bukan uzur. Jadi uzur rukhsah untuk buka itu kalau ada kekhawatiran, gitu. Iya kan? Kalau khawatir atas dirinya, kalau khawatir atas janinnya, khawatir atas anaknya, baru dia boleh buka. Betapa banyak wanita yang hamil tetap bisa puasa. Betapa banyak wanita yang menyusui tetap kuat puasa. Itu yang diingatkan beliau rahimahullah fidallahu ta'ala. Yang kedua adalah apa? Yang kedua dapat uzur dan dia wajib bayar fidyah. Iya, siapa mereka? Yang sakit, menaun. Yang kedua, yang sudah tua, renta. Apa fidyahnya? Mungkin sambil nunggu Ustaz. Fidyahnya kepada Allah rahimah wa rahimakumullah, bisa dia memberi makanan yang matang. Iya, dia undang orang miskin. Iya, dengan makanan. Bisa dengan memberi yang mentah. Iya, berupa beras di kita mungkin kepada mereka. Kapan diberikannya? Diberikannya bisa harian. Hari ini gak puasa, kakek kita atau siapa yang sakit, maka malam dikasih. Atau bisa nanti diakhirkan. Ya Ramadan. Iya, tapi tidak boleh bayar di awal. Iya, hari pertama nih, fidyah tuh 30 hari. Enggak. Puasanya belum. Begitu ya. Saya kira itu mungkin. Jalan. Ya, sambil istirahat aja. Antum istirahat aja. Ustaz sedang jalan insyaallah. Jazakumullah khairan. Sebetulnya ada rincian masalah orang sakit. Tadi kan orang sakit itu ada yang sakit menaun dengan sakit yang bisa sembuh. Ya, sakit yang bisa sembuh itu kata para ulama kata sembuh ada 3. Sakit yang ringan itu bukan uzur. Cuman pilek. Cuman apa namanya? Pusing, itu bukan uzur. Enggak boleh buka. Iya, yang kedua yang agak berat tapi tidak sampai mencelakakan, maka makruh. Yang ketiga, ia akan memudaratkan. Tidak boleh dia puasa. Gitu ya. Kemudian yang safar, terkait dengan safar juga. Safar yang bolehkan untuk buka adalah safar yang bolehkan dia qasar. Jauh. Yang kedua, dia boleh buka itu ketika sudah meninggalkan negerinya. Lepas dari negerinya. Orang Cilengsi misalnya, ya mau berangkat ke Bandung atau mau berangkat ke Jogja. Mungkin misalnya sudah sampai Halim, misal. Udah mau tahu Jagorawi baru boleh minum. Kalau sejak di rumah, enggak. Nanti kalau sudah jauh, baru buka. Begitu, wallahu a'lam bishawab. Jazakumullahu khairan.